Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang hukum-hukum seputar puasa, pembacaan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada pertemuan sebelumnya kita bawakan penjelasan muallifun hafizahumullah taala bab yang ketiga, mustahabbat siyam wa makruhatuh, amal-amalan yang disunahkan dalam berpuasa dan amalan yang dimakruhkan. Sekarang kita masuk bab yang keempat. قال المؤلفون حفظهم الله تعالى الباب الرابع في القضاء والصيام المستحب وما يكره ويحرم من الصيام. Bab yang keempat tentang mengqadha puasa dan puasa yang disunahkan, puasa yang dimakruhkan dan yang diharamkan. Ini akan diterangkan pada bab yang keempat ini, tentang mengqadha puasa, puasa-puasa sunnah, puasa yang dilarang, makruh atau yang haram. Wa fi masail, pada bab yang keempat ini ada berapa pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, qadha usiyam, dalam mengqadha puasa. Idza aftara al-muslimu yawman min ramadhana bighairi udhrin, apabila ada seorang muslim yang berbuka tidak berpuasa pada satu hari dari bulan Ramadan tanpa udzur, tidak sakit, tidak safar, tidak memiliki udzur syar'i, wajib an yatuba ila Allah wa yastaghfirah, maka dia wajib bertobat kepada Allah dan minta ampun kepadanya. Membatalkan puasanya, tidak berpuasa tanpa udzur syar'i di bulan Ramadan, hendaknya bertobat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna dhalika jurmun kabir, karena perbuatan tersebut adalah dosa besar. Tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa udzur syar'i, ini merupakan dosa besar, meninggalkan satu kewajiban dari rukun-rukun Islam yang lima. Wa munkarun kabir, dan ini adalah kemunkaran yang besar. Wajib alim at-taubah wal istighfar al-qadha biqadri ma aftara ba'da Ramadan, dan wajib atasnya bersamaan dengan taubat dan istighfar, wajib pula mengqadha puasanya sesuai dengan jumlah berapa hari dia tidak berpuasa setelah bulan Ramadan, mengqadhanya setelah Ramadan. Ini untuk lebih kehati-hatian. Untuk lebih kehati-hatian. Wa illa, sebenarnya ya Allah perintahkan mengqadha puasa hanyalah mereka yang tidak berpuasa, membatalkan puasanya dengan udzur syar'i. Ini Allah perintahkan untuk mengqadha. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian sakit atau sedang safar, kemudian dia tidak berpuasa, maka hendaknya mengqadanya di hari-hari lain di luar Ramadan sesuai dengan jumlah harinya. Pada ayat ini Allah perintahkan untuk mengqada puasa adalah mereka yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan udzur syar'i. Adapun yang tidak memiliki udzur syar'i, tidak sakit, tidak safar, kemudian dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, ini tidak ada dalil yang memerintahkan dia untuk mengqada. Namun untuk lebih hati-hati, ahwat sebagaimana disebutkan di sini oleh muallifun, dia mengqada untuk lebih hati-hati. Karena pada asalnya setiap ibadah Allah tentukan memiliki waktu khusus. Tidak boleh melaksanakannya di luar waktu tersebut tanpa udzur syar'i. Setiap ibadah Allah tentukan waktunya harus dikerjakan pada waktunya. Tidak boleh dikerjakan di luar waktunya tanpa udzur syar'i. Barang siapa sengaja melakukan ibadah yang telah Allah tentukan waktunya dikerjakan di luar waktunya, berarti melakukan ibadah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk dalam keumuman sabda beliau, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Contoh yang lain misalnya seorang mengakhirkan waktu salat zuhur dikerjakan di waktu asar dalam keadaan tidak memiliki uzur, tidak safar, tidak sakit, dia salat zuhurnya di waktu asar, apakah ini diperbolehkan? Tidak. Jika dia sengaja, berarti melakukan ibadah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga seorang di bulan Ramadan, dia wajib berpuasa, sudah mukallaf, balighul aqil, kemudian dia tidak berpuasa, tidak memiliki udzur syar'i, dan melaksanakannya di luar Ramadan, apakah di bulan Syawal atau yang lainnya, ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Namun untuk lebih kehati-hatian, tidak mengapa. Dan dia bertobat, beristighfar kepada Allah dan mengqadanya. Wujubul qadai huna 'alal fawr 'alas sahih min aqwali ahli al-'ilm. Dan kewajiban mengqada di sini harus segera. Menurut pendapat yang sahih dari pendapat para ulama. Tidak boleh ditunda-tunda. Ketika selesai Idul Fitri misalnya, dia tidak memiliki udzur syar'i, tidak sakit, tidak safar, maka alal fawr harus segera mengqada. Setelah Idul Fitri harus segera mengqadanya. Li'anna ghairu murakhasin fil fitr, karena dia tidak diberikan keringanan dalam berbuka, dalam tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia tidak memiliki udzur syar'i, sehingga harus segera mengqadanya. Wal aslu an yu'addiya fi waqtih, dan asal pelaksanaan ibadah asalnya harus dikerjakan pada waktunya. Tidak boleh dikerjakan di luar waktunya tanpa udzur syar'i. Amma idza aftara bi'udzrin, adapun jika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan karena ada udzur syar'i, ka haidin aw nifas, bagi perempuan misalnya haid atau nifas, aw maradin aw safar, atau udzur yang musyarak berlaku bagi laki dan perempuan, sakit atau safar, al ghairi dzalika min al a'dzar al mubihah lil fitr, atau selain itu dari udzur-udzur yang lainnya yang perbolehkan seorang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia tidak berpuasanya dengan udzur syar'i, fa innahu yajib 'alal qada, maka dia wajib mengqadanya. Wajib mengqadanya di luar Ramadan, setelah Ramadan, sesuai dengan jumlah harinya. Berapa hari dia tidak berpuasa, sesuai dengan jumlah hari tersebut, dia mengqadanya. Ghaira anhu la yajib al-fawr. Akan bedanya dengan yang pertama, yang kedua ini, jika dia tidak berpuasa dengan udzur syar'i, tidak wajib harus segera. Waktunya luas, longgar, lapang. Bal 'ala tarahi ila Ramadan al-akhir. Waktunya longgar, panjang, lapang sampai sebelum masuk Ramadan berikutnya. Jadi setelah Idul Fitri tidak harus segera mengqadanya. Jika dia membatalkan puasanya atau tidak berpuasa bulan Ramadan dengan udzur syar'i. Misalnya dia mengqadanya di bulan Dhul Qa'dah, bulan Dhul Hijjah, bulan Muharram, bisa, boleh. Atau mengqadanya di bulan Rajab, bulan Sya'ban, boleh. Terdapat kelonggaran, keluasan bagi dia. Lakin yundabu lahu wa yustahabu ta'jil bil qada. Akan tetapi disunahkan bagi dia untuk menyegerakan mengqada puasanya. Tidak wajib harus, namun disunahkan. Sunahkan bersegera mengqadanya. Li'anna fi isra'an fi ibra'i dhimmah. Karena dengan segera mengqadanya lebih cepat terbebas kewajibannya, tanggungannya. Wa li'anna ahwatu lil 'abdi. Dan itu lebih hati-hati bagi hamba. Lebih berhati-hati ketika dia bersegera mengqadanya di saat dia mampu. Faqad yatra'u lahu ma yamna'u min as-shaum kama radin wa nahwi. Karena terkadang muncul satu sebab yang menghalangi dia untuk tidak mampu lagi berpuasa, tidak bisa berpuasa. Apakah itu sakit dan semisalnya. Maka ketika dia sehat, mukim, mampu mengqadanya, disunahkan segera mengqadanya. Jangan sampai muncul sebab dia tidak mampu lagi, tidak bisa mengqadanya. Ini terdapat kelonggaran. Jika dia tidak berpuasa bulan Ramadan dengan udzur syar'i, dalam mengqadanya terdapat kelonggaran, keluasan. Sampai sebelum masuk Ramadan berikutnya. Jika tidak tersisa dari Ramadan berikutnya kecuali sesuai dengan jumlah hari yang harus dia qadha, maka tidak boleh lagi ditunda-tunda. Misalnya dia punya hutang 15 hari. Di bulan Sya'ban berikutnya, sudah pertengahan Sya'ban, 15 hari lagi sudah masuk Ramadan berikutnya. Sementara 15 hari ini sesuai dengan jumlah hutangnya. Maka pada saat ini tidak boleh lagi ditunda-tunda. Harus segera diqadha. Jika tidak tersisa di Ramadan berikutnya, kecuali sesuai dengan jumlah hari yang harus dia qadha. Fa'in akhara hatta Ramadan ats-tsani. Jika dia mengakhirkan mengqadha puasanya sampai masuk Ramadan berikutnya yang kedua, wa kana lahu 'udzrun fi ta'khirih, dan dia punya udzur menunda mengqadha puasanya. Ka anistamarra 'udzruh, misalnya udzur dia terus berkelanjutan. Misalnya Ramadan ini misalnya dia sakit. Masuk bulan Syawal, terus Rajab, Sya'ban, masuk Ramadan berikutnya masih sakit, sehingga belum sempat mengqadha puasanya. Udzurnya terus berkelanjutan sampai masuk Ramadan berikutnya. فعليه القضاء بعد رمضان بعد رمضان الثاني. Maka dia wajib mengqadanya setelah Ramadan yang kedua. Atau contoh yang lain misalnya, misalnya bulan Ramadan ini perempuan dia hamil, khawatir terhadap dirinya atau janinnya jika dia berpuasa, dia pun tidak berpuasa Ramadan ini dan udurnya terus berkelanjutan sampai Ramadan berikutnya, karena setelah melahirkan menyusui juga udur, khawatir jika dia berpuasa misalnya membahayakan anak susuannya sampai masuk Ramadan berikutnya, maka mengqadanya setelah Ramadan yang berikutnya. Ini dia menundanya sampai masuk Ramadan berikutnya dengan uzur syar'i. Amma in akhara ila Ramadan tsani bighairi udhrin. Adapun jika mengakhirkannya, menunda mengqada puasanya sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa uzur, padahal dia mampu mengqadanya, namun ditunda-tunda sampai masuk Ramadan berikutnya, belum sempat diqada hutang puasa Ramadan sebelumnya. Fa'alaihim ma'al qada' it'amu miskinin an kulli yawm. Maka wajib atas dia bersamaan dengan qada', wajib pula memberikan makan kepada orang miskin setiap harinya. Sesuai dengan jumlah harinya. Jika hutangnya 15 hari, wajib mengqada' 15 hari dan wajib membayar fidyah, memberikan makan kepada 15 orang miskin. Ini jika menunda mengqada puasanya tanpa udzur sampai masuk Ramadan berikutnya. Wajib mengqada puasanya dan wajib juga membayar fidyah sesuai dengan jumlah harinya. Ini juga untuk lebih kehati-hatian foto sebagian ulama. Adapun dari segi dalil yang Allah perintahkan hanyalah mengqada. Dari segi dalil, barang siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena udzur syar'i, apakah sakit, safar dan yang lainnya, yang Allah perintahkan hanyalah mengqada. Allah tidak perintahkan membayar fidyah. Namun untuk lebih hati-hati jika dia mau mengamalkan yang seperti ini, tidak mengapa. Membayar, mengqada puasanya dan juga membayar fidyah. Wala yushtaratu fil qada'i tatabu'. Dan tidak disyaratkan dalam mengqada puasa Ramadan harus berturut-turut, harus bersambung. Tidak. Bal yasihu mutabi'an wa mutafarriqan. Akan tapi sah baik dikerjakan dengan berurutan, bersambung ataupun terpisah-pisah. Misalnya dia punya hutang 6 hari. Bisa mengqadanya bersambung berurutan 6 hari sekaligus dikerjakan, diqada. Misalnya dia mengqadanya di bulan Syawal, setelah Idul Fitri langsung diqada, dari tanggal 2 sampai tanggal 7 misalnya, mengqada 6 hari. Bisa juga mengqadanya terpisah-pisah. Misalnya 2 hari diqada di bulan Syawal, 2 hari lagi diqada di bulan Dzulqa'dah, 2 hari lagi diqada di bulan Dzulhijjah. Ini boleh semuanya. Dalam mengqadanya tidak harus berurutan. Bisa berurutan, bisa juga terpisah-pisah. Mutafarriqah. Liqauli ta'ala, berserkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian sakit atau sedang safar kemudian dia tidak berpuasa, maka hendaknya menggantinya di hari-hari lain. Allah perintahkan untuk mengqadha dan tidak perintahkan agar berturut-turut dalam mengqadha-nya. Falam yashtarit subhana fi hadhihi al-ayyam at-tatabu'. Allah tidak syaratkan pada hari-hari tersebut untuk mengqadha-nya. Allah tidak syaratkan harus berurutan. Allah sebutkan secara umum. Menunjukkan boleh berurutan, boleh juga tidak berurutan. Walau kana syaratan labayyana subhanahu wa ta'ala. Seandainya itu syarat, seandainya disyaratkan harus berurutan, tentu Allah akan terangkan. Ketika tidak diterangkan, sebutkan secara umum, tidak menggantinya di hari-hari lain, menunjukkan boleh berurutan, boleh juga tidak berurutan. Terdapat keluasan dalam hal itu. Ini pembahasan pertama dalam mengqadha puasa. Kemudian yang berikutnya, al-mas'alatu tsaniyah as-siyamul mustahab. Pembahasan yang kedua, puasa yang disunahkan. Min hikmatillah 'azza wa jalla wa rahmati bi'ibadihi. Di antara hikmah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, an ja'alahum min at-tatawwu'i ma yumathilul fara'id. Allah syariatkan bagi mereka amal-amalan sunnah yang serupa dengan amalan wajib, yang menyerupai amalan wajib. Salat sunnah, ada juga salat wajib. Puasa wajib, ada juga puasa sunnah. Sedekah, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Haji, ada haji wajib, ada haji sunnah. Ini termasuk rahmat, hikmah Allah. Rahmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Setiap ibadah yang wajib, Allah syariatkan pula ibadah yang sunnah, menyerupai ibadah wajib. Wadhalika ziyadatan fil ajr wa thawabi lil 'amilin. Ini demikian sebagai tambahan ganjaran dan pahala bagi yang mengamalkannya. Agar pahalanya, ganjarannya semakin bertambah dengan mengamalkan amalan yang wajib dan mengamalkan amal-amalan yang sunnah. Wajibran linaqs wal khalal alladhi qad yatra'u 'ala al fariidhah. Dan juga untuk menutupi kekurangan dan kesalahan yang terkadang muncul pada ibadah wajibnya. Dengan ibadah sunnah tersebut, di antara hikmahnya untuk menutupi, melengkapi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada ibadah wajibnya. Sebagaimana dalam hadis dan ba'di ahli sunan yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ketika amalan hamba yang pertama kali diperiksa adalah solatnya, ketika ada kurangan-kurangan pada solatnya, sebutkan dalam hadis tersebut, unzuru halil 'abdi min tatawwu' fayukammalu biha man taqassa min al-fariidhah wa hakadha sa'iru 'amali. Lihatlah apakah hambaku memiliki amal-amalan sunnah, solat-solat sunnah yang dengannya disempurnakan kekurangan-kekurangan yang terjadi pada solat wajibnya. Dan demikian seluruh amalan yang lainnya. Dihisab yang wajibnya dulu, kemudian yang sunnah-sunnahnya. Faqad sabaqa ma'ana, telah lewat bersama kita penjelasan sebelumnya. Annal fara'idha tukammilu minan nawafil yawmal qiyamah. Tukammalu minan nawafil yawmal qiyamah. Bahwasanya ibadah-ibadah wajib akan disempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah pada hari kiamat kelak. Ketika ada kurang-kurangan pada ibadah wajibnya, itu akan disempurnakan, ditutupi dengan ibadah-ibadah sunnahnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga yang wajib dan juga menjaga ibadah-ibadah yang sunnah. Sebagian ulama mengungkapkan ibadah sunnah bagaikan pagar, pelindung bagi ibadah wajib. Jika ibadah sunnahnya sudah kita jaga, maka insya Allah ibadah-ibadah wajibnya lebih terjaga. Sebaliknya, jika kita mengabaikan, melalaikan ibadah-ibadah sunnah, boleh jadi ibadah wajibnya juga akan dilalaikan, kurang diperhatikan. Kemudian kata beliau al-muallifuna hafizhahumullah ta'ala, wal ayyamul lati yushabu siyamuha hi, adapun hari-hari yang disunahkan berpuasa padanya, yaitu yang pertama siyamu sitati ayamin min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal di antara puasa yang disunahkan. Li hadithi Abi Ayyub Al-Ansar radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berdasarkan hadith Abi Ayyub Al-Ansar radhiyallahu anhu, beliau menyatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadhana thumma atba'a sittan min Syawal kana ka siyamid dahr, barang siapa berpuasa Ramadan kemudian mengiringinya, mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa 1 tahun. Karena 1 kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. 30 tambah 6, 36 kali 10, 6. Sekitar 366. Seperti 1 tahun. Agar mendapatkan keutamaan dalam hadis ini, bagi yang memiliki hutang puasa Ramadan, hendaknya sebelum dia puasa Syawal, hendaknya diqadha dulu Ramadannya. Diselesaikan dulu Ramadannya, kemudian puasa Syawal. Karena dengan dia mengqadha puasa Ramadannya, melunasi semua hutangnya, berarti dia telah menyelesaikan puasa Ramadan, kemudian mengikutinya, mengiringnya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Seperti puasa 1 tahun. Kemudian yang berikutnya di antara puasa yang disunahkan juga, siyamu yaumi Arafah li ghairil hajj, puasa pada hari Arafah untuk selain yang berhaji. Hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Pada tanggal 9 Dzulhijjah. Di saat kaum muslimin yang berhaji pada hari tersebut mereka wukuf di Arafah. Li hadithi Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yakfira sanatan allati qablah wa sanatan allati ba'dah, puasa di hari Arafah aku berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dengannya Allah menghapuskan dosa tahun berikut sebelumnya dan dosa tahun setelahnya. Dosa 2 tahun dengan puasa Arafah akan dihapuskan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis-hadis yang seperti ini, yang diterangkan Allah Ta'ala, dihapuskan dosa 2 tahun. Ini berlaku bagi dosa-dosa kecil. Jika yang mengamalkannya, yang berpuasa Arafah, dia memiliki dosa-dosa kecil, maka dengan puasa Arafah, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Namun jika dia tidak memiliki dosa kecil, Allah menjaga dia dari dosa kecil dan dari dosa-dosa besar, maka dengan puasa Arafah Allah akan semakin mengangkat derajatnya. Namun jika tidak mendapati dosa kecil, adanya hanya dosa-dosa besar yang mengamalkan amal ini, maka kami berharap mudah-mudahan dengan dia melakukan ibadah ini seperti puasa Arafah, mudah-mudahan dosa besarnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa besar jika ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala harus dibarengi dengan taubat. Sebagaimana dalam hadis yang lainnya dalam Sahih Muslim, as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratan lima bainahun idza jatuni batil kaba'ir. Salat lima waktu antara satu waktu ke waktu yang berikutnya, demikian juga salat Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, ini semua amalan saleh menghapuskan dosa-dosa di antara waktu-waktu tersebut apabila dosa besar dijauhi. Menunjukkan yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecilnya. Adapun dosa-dosa besar harus dibarengi dengan taubat. Dan khusus bagi siapa yang Allah kehendaki. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik yang lebih ringan dari kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian kata beliau, amal haj fala yusannu lahu siyam yaum Arafah. Adapun orang yang berhaji tidak disunahkan baginya puasa di hari Arafah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam aftara fi dzalikal yaum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhaji hajjatul wada', beliau berbuka di hari tersebut, tidak berpuasa di hari tersebut. Wan nas yanzurun ilaih, dan kaum muslimun manusia melihat beliau, memandang beliau, beliau membatalkan puasanya di hari tersebut. Walianu aqwalil hajj 'alal ibadah wad du'a fi dzalikal yaum. Karena dengan tidak berpuasa orang yang sedang berhaji di hari Arafah itu lebih kuat untuk beribadah dan lebih kuat memperbanyak doa di hari tersebut. Sehingga bagi mereka yang sedang berhaji tidak disyariatkan untuk puasa Arafah. Ini khusus bagi yang tidak berhaji. Kemudian yang berikutnya, siyamu yaumi Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram, yaum Asyura. Faqad sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang puasa Asyura. Beliau menjawab faqal, ahtasibu 'ala Allah an yakfira sanata allati qablah. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Asyura Allah akan hapuskan dosa tahun sebelumnya. Dosa satu tahun sebelumnya. Wa yustahabu siyami yaumin qablah aw yaumin ba'dah. Dan disunahkan dalam puasa Asyura puasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Untuk menyelisihi ahlul kitab. Karena ahlul kitab orang Yahudi, mereka juga berpuasa pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Bentuk kesyukuran mereka kepada Allah karena pada hari tersebut Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa dan umatnya ketika itu. Allah tenggelamkan Fir'aun dan Allah selamatkan Nabi Musa dan pengikut beliau. Maka untuk menyelisih mereka, Rasulullah berkeinginan tahun berikutnya, beliau ingin berpuasa satu hari sebelumnya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, bersama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lain baqitu ila qabil asuman at-tasi'. Seandainya aku masih hidup sampai tahun berikutnya, tahun depan, aku masih hidup mendapatkan Asyura, tanggal 10 Muharram, aku akan berpuasa juga di tanggal 9-nya. Untuk menyelisihi Ahlul Kitab. Waliqali sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya, sumu yawman qabla aw yawman ba'da khalifun yahud. Berpuasalah kalian pada hari Asyura. Berpuasalah satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Selisihlah orang-orang Yahudi. Selisihlah orang-orang Yahudi dengan berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Yaitu tanggal 9, 10 atau 10, 11. Demikian juga di antara puasa yang disunahkan, shaumul itsnain wal khamis min kulli usbu', puasa Senin Kamis setiap pekannya. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra shiyamal itsnain wal khamis. Berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih puasa di hari Senin dan Kamis setiap pekannya. Wa liqauli sallallahu alaihi wasallam, demikian juga dalam berdasarkan sabda beliau dalam hadis yang lainnya, tu'radul amal yawmal itsnain wal khamis fa uhibbu an yu'rad amali wa ana shaim. Diperlihatkan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan hamba akan diperlihatkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis, maka aku senang apabila amalanku diperlihatkan dalam keadaan aku berpuasa. Hadis ini menunjukkan di sunnah kan disyariatkan puasa Senin dan Kamis. Masih ada kelanjutan bahasan ini tentang puasa-puasa yang disunahkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.